بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanakitin azakumullah, alhamdulillah pada kesempatan maghrib kali ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memberi kemudahan kepada kita untuk mengadakan majlis ini, taklim rutin kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Terakhir yang kita bahas bab yang ke-552 tentang al-julusu 'alas sarir, duduk di atas dipan, ranjang, yakni tentang kebolehannya. Sebab dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga oleh salafun saleh. Boleh duduk majlis di atas dipan atau ranjang. Masih menyisakan beberapa hadis terkait dengan bab ini. Hadis yang belum dibaca 1163. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Umar bin Mansur al-Qaisi قال حدثنا مبارك ابن فضالة قال حدثنا الحسن البصري قال حدثنا أنس ابن مالك dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, qala beliau berkata دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, saya pernah masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ala saririn marmulin bi syariqa, dalam keadaan beliau di atas sarir, dipan atau ranjang, marmulun bi syariq, dipan yang diuntai, ya yang diuntai, dijahit dengan syariq. Syarid itu benang yang dipakai untuk memintal dipan atau ranjang. Itu menggambarkan barakallahu fikum sebuah dipan yang sederhana, bukan dipan yang mewah. Qala tahta ra'sihi wisadatun min udumin hashwalif. Di bawah kepala beliau ada wisadatun, bantal. Min udum, bantal dari udum. Udum itu kulit yang disamak. Hashwuha lif, sponnya, isi dalamnya itu lif. Lif itu anyaman-anyaman pohon kurma. Jadi bukan spon yang biasa antum pakai bantalan itu. Isi dalamnya seperti itu. Artinya sangat-sangat sederhana sekali. Qala ma baina jildihi wa baina sariri thawbun. Antara kulitnya beliau dan dipan tadi ada pakaian yang mengalasinya. Sebuah kondisi yang sangat-sangat sederhana sekali. Dan itu kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fadakhala alaihi Umar fabaka. Tidak lama sahabat Umar Ibn Khattab semoga Allah meridainya masuk menemui beliau. Fabaka. Lalu Umar menangis. Menangis menyaksikan kondisi seperti itu. Kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serba sederhana, tidak ada kemewahan sama sekali. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada Umar, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Qala Umar menjawab, "Ama wallahi, sungguh demi Allah, ma abki ya Rasulullah, aku tidak menangis wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa alla akuna a'lam annaka aqrabu 'ala Allah min Kisra wa Qaisar. Aku tidak menangis wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni aku tidak mengetahui engkau ini lebih mulia atas Allah dibandingkan dengan Kisra dan Kaisar. Kisra penguasa Romawi, Kaisar penguasa Persia. Fahuma ya'ishani fima ya'ishani minat dunia. Sementara kedua penguasa tadi, mereka hidup pada apa yang mereka hidup dari kelebihan dunia. Wa anta ya Rasulullah bil makan alladhi ara. Sementara engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang saya saksikan sekarang ini. Artinya aku menangis karena saya tahu engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari penguasa Romawi, lebih mulia dari penguasa Persia. Namun mereka hidupnya mewah gitu. Berkelimang dunia, melimpah dunianya. Sementara engkau ya Rasulullah, demikian kehidupan engkau. Sangat sederhana sekali. Aku menangis karena itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Amma tarda ya Umar?" Apakah engkau tidak ridha wahai Umar? Antakuna lahumud dunia. Mereka, Romawi, Persia, mendapatkan dunia. Wanal akhirah. Sementara kita, meraih akhirat. Qultu, saya jawab bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Saya ridha wahai Rasulullah. Qala fa innahu kadhalik. Maka sesungguhnya seperti itulah keadaannya. Dunia untuk mereka. Untuk kita, akhirat. Ini sahih, hasan sahih. Barakallahu fikum. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh al-muallif tujuannya untuk menjelaskan bolehnya majlis tidur berbaring di atas sarir. Karena Rasulullah SAW berbuat demikian. Rasul duduk majelis berbaring di atas sarir, dipan atau ranjang. Terlepas terbuat dari apa dipan tadi, bebas. Yang penting itu diizinkan dalam syariat. Hal yang diperbolehkan karena Rasul melakukannya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga duduk tidak harus di atas kursi. Umumnya di kursi kan gitu. Tempat duduk. Yang namanya dipan, ranjang untuk tidur. Kan begitu. Enggak ada masalah. Anda duduk majelis di atas dipan, enggak ada masalah. Diizinkan dikarenakan Rasul yang melakukannya sallallahu alaihi wasallam. Terlepas dari bahan dipannya, itu enggak ada masalah. Yang kedua, faedah lain yang bisa kita ambil adalah hadis ini menerangkan kepada kita tentang haqaratu dunia innallahu inna rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu rendah, hina di sisi Allah Azza wa Jal, hina di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakira ya kan. Kalau seandainya dunia itu mulia, pasti Allah akan melimpah ruahkan dunia untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak demikian kenyataannya. Penguasa Romawi Kisra, penguasa Persia Kaisar, dikasih dunia, limpahan dunia, kenikmatan dunia. Wahuma kafiran, orang kafir. Orang yang rendah, orang yang enggak terhormat di sisi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini namanya haqaratu dunia. Disebutkan dalam riwayat yang lain, inda Ahmad Tirmidzi, dari sahabat Abu Umam Al-Bahili, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ditawari oleh Allah Azza wa Jal emas segunung Uhud atau emas seluas Batha Mekah. Batha itu wilayah datar, wilayah yang enggak naik turun, yang landai, yang luas. Ditawari seluas itu isinya emas. Ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan arda alayya rabbi liyaj'ala li batha'a makkah dhahaba. Rabbku Allah azza wa jalla pernah menawarkan kepada aku untuk menjadikan batha Makkah emas untuk saya. Di masa itu dikenal dengan nama Abu Toh atau Batha di wilayah Makkah yang landai. Maka kan naik turun ya perbukitan, naik turun, naik turun. Ini yang landai. Dan luas tempatnya itu. Ditawarkan kepada aku. Seluas itu emas semua isinya. Kultu saya mengatakan. La ya Rabbi. Tidak mau. Tidak perlu wahai Rabbku. Walakin asba'u yauman waju'u yauma. Cukup. Aku kenyang dalam sehari. Lapar dalam sehari. Beliau mengatakan. Faidha ju'tu. Tadarra'tu ilaika wa dhakartu. Ketika saya lapar, aku akan kembali kepada engkau, tunduk kepadamu, zikir kepadamu. Wa idza syabi'tu syakartuka wa hamidtu. Saat saya kenyang, saya akan bersyukur kepada engkau dan berhamid kepada engkau ya Rabbku. Itu Rasulullah. Ditawari harta yang begitu banyak, dunia yang begitu melimpah, ditolak. Itu mengabarkan rendahnya dunia di mata beliau. Barakallahu fikum. Maka seharusnya ya hanafi tinazakumullah, ini yang harus ada pada masing-masing kita. Jangan sampai kita memuliakan dunia karena Rasul merendahkannya, bahkan Allah azza wajalla merendahkannya. Jangan sampai kita mencintai dunia karena Rasul menghinakannya dan mencintainya. Barakallahu fikum. Dunia dicari hanya untuk keberlangsungan hidup di dunia. Dunia dicari hanya untuk membantu kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak lebih daripada itu. Silakan mencari maisha, silakan mencari penghasilan, saya akan mencari dunia, wajib yang halal, dengan cara yang halal, dipergunakan untuk yang halal. Dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan dalam rangka memperbanyak dunia. Bukan dalam rangka berbangga dengan dunia. Bukan dalam rangka untuk kekal di dunia. Lah. Tidak demikian. Sehingga sebagian ulama mengatakan, jadikan dunia di tangan kamu. Jangan di hati kamu. Taruh di tangan, jangan di hati. Jangan sampai terjangkiti penyakit ambisi dunia. Atau mencintai dunia. Atau mengagungkan dunia. Lah. Taruh di tangan, hajatnya tetap terpenuhi, selebihnya akhirat. Barakallahu fikum. Hakata. Ini contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zuhudnya beliau dalam perkara dunia. Sederhana dalam perkara dunia. Bukannya enggak mampu, enggak mau. Kalau beliau mau, gampang sekali untuk meraih namanya dunia. Ditawari emas seluas Fathah Mekah. Kurang apa? Tapi enggak mau. Itu menunjukkan dunia tidak bernilai di sisi beliau SAW. Allahul Musta'an. Maka sekali lagi jangan sampai dunia ini menjadi yang kita kejar selama ini. Salah. Yang kita cari akhirat. Jangan sampai dunia ini membuat lalai dari ibadah kepada Allah. Rugi besar. Jangan sampai dunia ini barakallahu fikum merusak agama kita, merusak muamalah kita, merusak ukhuwah kita, merusak amal kita, merusak ibadah kita. Jangan sampai, itu rendah. Dunia itu meliputi harta benda, tahta, dan semua yang terkait dengan syahwat itu dunia. Itu dunia, ikhwan. Barakallahu fikum. Faedah yang bisa kita ambil adalah al-faqru wal-qillah la ibrata bihima. Yang namanya kefakiran, yang namanya kemiskinan, kurangnya harta itu enggak mu'tabar. Enggak dianggap. Sebuah kemiskinan, kekurangan harta bukan keaiban. Maka ketika seseorang itu diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kemiskinan dan kefakiran, kurangnya harta, jangan bersedih hati. Jangan merasa rendah. Jangan merasa hina. Selama Anda bersabar menghadapinya. Selama Anda ridha dalam menghadapinya. Selama Anda terus maksimal berikhtiar mencari dunia halal. Tidak ada masalah. Itu bukan kehinaan. Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Makhluk yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling utama, yang paling dalam semua hal. Wa kana faqira. Orang miskin, orang fakir. Barakallahu fikum. Sehingga miskin, kurang harta, kaya, banyak harta itu bukan mu'tabar. Yang mu'tabar ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Anda perhatikan di sini, sahabat Umar menangis. Karena menyaksikan kondisi beliau yang begitu sederhana. Nampak miskin, nampak fakir, kurang harta, menangis. Membandingkannya dengan raja-raja yang ada gitu. Beliau seorang nabi, seorang rasul, orang yang paling mulia, paling afdal. Semua raja yang ada kalah dengan beliau kemuliaannya, itu jelas. Kok seperti ini keadaannya? Kok mengenaskan begitu? Beliau mengatakan dengan jawaban yang sangat bagus, jadi merupakan apa yang kita harapkan barakallahu fikum. Ama tarda ya Umar an takuna lahumud dunya wa lakum al akhirah? Atau kamu enggak ridha wahai Umar, dunia untuk mereka, untuk kamu akhirat? Jawabannya harus ridha. Kalau Anda ridha dengan dunia, fana, rugi Anda. Ridha dengan akhirat itu adalah abadi. Dunia pasti akan dapat. Enggak mungkin enggak dapat. Pasti akan antum dapatkan, akan antum meraih dunia itu. Ada yang banyak, sedang, sedikit. Manusia hidup pasti akan meraih dunia. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah akhiratnya antum. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Maka demikian seharusnya seorang muslim dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain, masih terkait dengan hadis yang kita bahas, ketika sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, menangis dan menyampaikan, barakallahu fikum, isi hatinya terkait dengan kehidupannya beliau dibandingkan dengan penguasa Rom dan Persia. Rasul mengatakan dalam sabdanya, bukan dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan, inna ashadda hadhil ummati bala'an nabiyuha. Thumma al-khairu fal-khairu min ummati. Wa kadzalika al-anbiya'u qablakum wal-umam. Sesungguhnya yang paling keras, yang paling berat ujiannya dari umat ini, nabinya. Kemudian yang terbaik setelah itu, dan yang terbaik dari umat ini. Barakallahu fikum. Begitu pula para nabi-nabi sebelum kalian dan umat sebelum kalian. Umat yang terdahulu, di masing-masing umat yang paling berat ujiannya, nabinya mereka. Lalu yang terbaik di antara mereka. Demikian seterusnya. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi kadar iman dan takwa seseorang, semakin bagus amal solehnya, semakin bagus ibadahnya, semakin tinggi martabat keagamaan dia, semakin berat juga ujian dia. Dari semua sih, ujian terkait dengan hidup, ujian terkait dengan agamanya, ujian terkait dengan syubhat, terkait dengan masalah syahwat, banyak. Dan itu tanda Allah mencintai mereka. Sebab Allah akan memberikan taufiknya kepada mereka dan memberikan arahan bimbingan yang benar. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan dalam sabdanya, inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum akan menguji mereka. Diuji, dan mereka diberi taufik kesabaran. Diuji, sabar, ridha. Semakin naik iman dia, semakin naik takwa dia, semakin tinggi martabatnya dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Tanda Allah mencintai dia. Nah, sehingga ini semuanya perlu untuk dijadikan sebagai prinsip hidup. Kita tidak mengejar dunia, tapi kita mengejar akhirat. Barakallahu fikum. Taib, ala kulli hal, khulasahnya, ini hadis disebutkan oleh muallif untuk menjelaskan bolehnya duduk majlis di atas sarir. Barakallahu fikum. Boleh juga membuat tempat majlis dalam bentuk kayak dipan, tidak ada masalah. Jadi tidak harus di bawah, tidak harus di kursi. Dibikin di ruang tamunya kayak dipan begitu, di atas, dan majlis di atasnya, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Di sebagian rumahnya jemaah gitu ya, ruang tamunya pakai sarir, jadi bukan di bawah tapi di atas gitu, naik ke atas, majlis di atas. Barakallahu fikum. Tetap ada bantalnya, bisa terjadi begini, dan segala macamnya. Tapi di atas itu, bukan tesian di bawah. Ada ya jus diperbolehkan, dan bukan kesombongan. Hadis berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Yazid al-Muqri. Ini al-Kira'i, ya ikhwan. Qala haddathana Sulaiman al-Mughirah عن حميد بن هلال العدوي عن أبي رفاعة العدوي namanya adalah Tamim ibn Asad, ada yang mengatakan Abdul bin Harith. Beliau termasuk sahabat yang fasih, ya, yang fasih bahasa Arabnya. Beliau tinggal di kota Basrah. Qala, beliau mengatakan, intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berhenti. Berhenti pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhthub. Beliau sedang berkhutbah. Faqultu, maka saya berkata, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, rajulun gharib. Laki-laki asing. Ini bukan pribumi. Laki-laki asing. Ja'a yas'alu 'an dinih. Datang ingin bertanya tentang agamanya, tentang masalah keimanan, masalah akidahnya. La yadri ma dinuh. Dia enggak tahu bagaimana agamanya ini. Beliau lagi khutbah. Qala fa aqbala ilayya wa taraka khutbatahu. Rasul pun menghadap ke arah aku dan meninggalkan khutbah. Dihentikan khutbahnya, langsung menuju ke saya. Fa'utiya bi kursiyin. Beliau didatangkan dengan sebuah kursi. Kursi. Khiltu, saya menduga, qawa'imahu hadida. Bagian kaki-kakinya dari besi. Qala Humaid, berkata Humaid, arahu, saya menduga, kursi itu adalah khasyaban aswad. Terbuat dari kayu hitam. Apa kayu hitam kalau di Kalimantan? Ulin. Ya, ulin ya. Hitam warnanya ya. Nah, ada kayu hutan. Hasibahu hadida. Jadi saya pandang itu kayu hitam. Cuman diduga sama sahabatnya besi gitu. Dia bukan besi, tapi kayu hitam. Gitu. Al-Muhim. Faqa'ada alaih. Rasul pun duduk di atasnya. Faja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah. Beliau mulai mengajarkan kepada aku perkara agama, perkara akidah, perkara iman yang Allah ajarkan kepada beliau. Tsumma atamma khutbatahu akhira. Kemudian beliau menyempurnakan khutbahnya di akhirnya. Ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Baik, apa syahidnya sekarang? Beliau membawakan ini hadis untuk menjelaskan bolehnya duduk di atas kursi dari besi. Boleh juga kursi dari kayu. Bebas. Faham insyaAllah ya? Mau dari kursi besi, mau kursi kayu, bebas. Tidak ada masalah. Ini termasuk keinginan Islam dikasih keleluasaan yang luas dalam perkara dunia. Dan dibahas detail sampai urusan kursi, bahan kursi, itu dibahas dalam Islam. Itu menggambarkan sempurnanya bimbingan Islam. Bab kursi dibahas. Nah, kursi besi dibahas. Kursi kayu dibahas. Boleh atau enggak bolehnya? Apalagi masalah akidahnya. Apalagi masalah tauhidnya. Apalagi masalah yang lainnya. Tentu lebih rinci lagi pembahasannya. Jadi enggak ada masalah. Anda di rumah Anda pakai kursi dari kayu, boleh. Mau kayu sengon, boleh. Mau kayu jati, boleh. Mau kayu hutan, boleh. Mau kayu pelituran, boleh. Kayu ireng, ya, silahkan, bebas. Dari besi juga boleh. Besi dicet, ya monggo. Di apa namanya? Hah? Besi di? Al-Muhim, silahkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting jangan terlalu boros dalam masalah ini. Kursi 1/10 juta. Ya terlalu mewah lah. Paling enggak satu perangkat. Ada kursinya, ada sofanya, ada macam-macamnya. 5 juta, 5 juta zen lah. Bas. Yang mampu. Saya enggak mampu yuk. Kursi plastik cukup. Al-Muhim, tidak ada masalah ya. Semampunya. Tidak ada masalah terkait masalah bahan. Hadza wadih. Ada masalah ya, kawan. Kali ini hadis, ini sebuah hadis yang jarang tersampaikan di tengah-tengah masyarakat muslimin terkait dengan ahkamul jum'ah. Saya harus terangkan sama antum dan tolong ketika mempraktekannya, tolong jangan langsung praktek, jelaskan dulu ilmunya pada masyarakat. Kalau tidak akan kikir. Apa itu? Hadis ini dijadikan hujjah oleh para ulama terkait dengan hukum-hukum Jum'atan. Yaitu, seorang khatib diperbolehkan untuk menghentikan khutbahnya dalam rangka untuk menjawab pertanyaan para hadirin. Jelas ya, Rasul lagi khutbah. Ada yang mengatakan, oh mungkin bukan khutbah Jumat gitu, mungkin khutbah yang lain. Tidak. Terbantah dengan akhir hadis. Dikatakan, lalu beliau menyempurnakan khutbahnya. Artinya apa? Zahir hadis khutbah Jumat. Barakallahu fikum. Dan dimasukkan oleh para ulama dalam kitab sholat. Kitab tentang masalah sholat. Gitu loh. Bukan pembahasan yang lain. Artinya, zahir hadis ini khutbah Jumat. Seorang khatib diperbolehkan untuk menghentikan khutbahnya untuk menjawab pertanyaan atau memberikan ilmu kepada seseorang. Kalau contohnya sekarang ini langsung ada orang yang baru datang, pendatang, bukan pribumi, pendatang, kepingin belajar agama, pengen tahu. Datang, Pak Khatib, saya ini orang jauh. Apalagi dia mengatakan mu'allaf Pak Khatib, kepingin tahu apa sih Islam itu. Misal, ini kalau di tengah-tengah masyarakat, tindakan dia bikin geger. Tindakan dia bikin geger. Loh, weh, khutbah ini. Weh, Jumatan ini. Gitu. Nah gitu ya. Khatibnya kan belum jawab. Jadi salahkan. Di sini kita kan boleh. Untuk gharib, bukan untuk pribumi, bukan orang mukim. Orang asing yang butuh keterangan ilmu. Khatib mendapati yang seperti itu diperbolehkan untuk menyetau khutbahnya. Berhenti khutbahnya, turun dari mimbar, nerangkan ke dia terlebih dahulu. Bahkan dikasih kursi itu duduk sama beliau. Dikasih kursi, duduk, nerangkan ilmu kepada orang tadi. Begini, begini, begini, begini. Terangkan sampai dia paham agamanya. Sudah naik lagi khutbah lagi. Menyempurnakan lagi. Itu boleh. Dan itu tidak memutuskan khutbah. Ini kalau diterapkan di zaman kita orang, itu bisa geger seandunya Pak itu Pak. Viral, seorang khatib menghentikan khutbahnya dalam rangka untuk menjawab pertanyaan para hadirin. Wah, ramai itu. Iki aliran apa lagi ini? Ya Allah, kok baru ketemu di Indonesia kayak gini nih. Iki pemahaman apa mana iki kayak gitu ya. Kita aja gini aja. Ya Allah, menungso iki yo cek adoe ambek bimbingan sunnah. Kok yo gak ngerti di bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kita kalawu, antum gak banyak orang mereka banyak. Ya kalawu ya. Ini sunnah boleh. Tapi ingat dalam penerapannya tolong jangan sembarangan. Harus dipertimbangkan maslahatan madharatnya. Sandakan ilmunya kepada masyarakat terlebih dahulu dan mereka bisa menerima dengan baik. Kalau tidak, jangan. Karena hukumnya sekedar mubah saja, bukan perkara yang harus. Jangan sampai semangat untuk mengamalkan sunnah bisa menghancurkan segala-galanya. Ini sunnah Rasul ini. Ini sunnah Rasul ini. Tidak pernah ada di Surabaya ini. Loyo ke Surabaya. Atau saat dunia juga belum ada kayak gini ini. Tapi boleh. Barakallahu fikum. Belum penerapannya, jangan langsung ya. Disampaikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Barakallahu fikum. Bahkan, secara fikih Islam, itu diperbolehkan bagi seorang khatib untuk menegur. Ada yang ngantuk. Ya fulan, bangun. Khotbah lagi. Hah? Ada yang main-main, anak-anak. Ya, ya, ya walet. Jelis. Gitu. Duduk. Khotbah lagi. Dasarnya apa? Hadis dalam sahih ketika salah seorang sahabi namanya Sulaik Al-Ghatafani, semoga Allah meridainya, masuk ke masjid belum khutbah Jumat. Masuk masjid langsung duduk belum mengerjakan dua rakaat tahlil masjid. Langsung belum menegurnya. Atau salli rakaatain, atau kamu sudah salli rakaat belum ya Rasulullah, kum fasalli. Bangkit, salat gitu. Khutbah lagi. Itu boleh dalam fikih Islam. Itu boleh perkara hukum ahkamul Jum'ah. Diperbolehkan dalam Islam. Ilmu ya. Ini ilmu ya, ini ilmu. Ingat baik-baik, tidak semua ilmu yang kita tahu itu bisa langsung diamalkan. Ini kaidah besar, tolong yang dewasa dalam berislam ya. Tidak semua ilmu yang kita tahu bisa diamalkan. Ada kalanya belum waktunya. Kenapa? Kenapa ya, Pak? Masyarakatnya belum sanggup untuk nerimanya gitu. Dan itu banyak, enggak cuma aja banyak. Banyak enggak? Ya kadang semua masyarakat, kadang kitanya gitu loh. Belum bisa mengamalkannya. Bab ta'adud atau hatam wis. Kelontok atau ini. Tapi kan belum semua bisa mengamalkan. Ya benar. Jangan mengatakan, antum ilmunya usah oke. Dan praktek kok. Dosa loh kan. Ya gak dosa. Ya pasalnya kan gak semudah yang antum bayangkan. Kan gitu ya. Ada ketentuannya dan segala macam pertimbangan masa-masa kan gitu. Tidak semua ilmu yang kita tahu bisa langsung diamalkan. Apalagi terkait dengan kondisi masyarakat gitu ya. Ya seperti ini belum bisa. Soal pakai sandal, perkara disunnahkan dalam Islam, tapi belum bisa kamu terapkan. Pemane, banyak sekali ya, ya, banyak sekali. Yang seperti juga demikian. Ini perkara yang diperbolehkan. Dan penerapannya betul-betul harus memperhatikan kondisi masyarakat. Jangan langsung. Ya kalau di kalangan antum para ikhwan mungkin ya. Yang penting enggak ada yang rekam pokoknya, enggak ada yang menyebarkan alhamdulillah ikhwan. Lagi alhamdulillah menyebarkan ceramah gitu. Wah, ada yang antum. Ya fulan, bangun. Jangan tidur gitu. Terukan lagi, insyaallah. Gitu. Ada lagi yang masuk kok belum sholat. Pak Fulan sudah sholat rakaat belum sholat? Sholat dulu. Khutbah lagi. Itu aja mungkin di tengah-tengah kita tidak semua orang paham. Ya apa enggak? Dok diem. Ya apa enggak ini? Diamakan makmu ya di sini ya. Ya monggo, tapi ojo direkam. Direkam nyebar geger iki. Iki Jumatan apa-apaan iki. Lah khatib kan khotbah kok malah ngobrol. Ya gak ngobrol, Pak, iki negor yang dateng. Tata ada yang belum dorokat ke tahlil masjid. Duh. Pak, ayo Pak, jenengan dereng dorokat. Ayo sedekat dulu. Khotbah mana gitu. Insyaallah. Kalau mau mengamalkan, tolong pertimbangkan mazak-mazak barakallahu fikum ya. Naam. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Faedah lain yang bisa kita ambil ikhwan adalah semangatnya orang terdahulu, semangatnya salaf untuk tafaqquh fiddin. Orang jauh. Bukan pribumi. Orang jauh datang ke Rasul hanya untuk bertanya ilmu agama. Semangat salaf dalam thalabul ilmi. Yang ditanyakan bukan terkait dengan dunia, agamanya. Barakallahu. Yang berikutnya semangatnya beliau sallallahu alaihi wasallam untuk nasul ilm, menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada umatnya. Satu orang diajari. Satu orang diterangkan tentang bagaimana agama dia. Enggak pernah masa gengsi wong siji. Ya Allah, cek adoh kan mundang awakku, ora wong siji terus entek. Loh, hati-hati loh, itu kan juga termasuk ujian loh itu. Itu ujian keikhlasan itu. Barakallahu fikum. Wah ini kelas besar sih jadi. Ini ngundang satu ini harus yang besar gitu. Ini yang biasa hadir itu masya Allah ribuan orang. Pas ngundang lah yang sentek komik lima las wong. Ya apa ini? Nah jangan ya apa, biasa lah ya. Rasul biasa seperti itu. Jangan kalau satu orang diajari. Karena niatnya itu untuk lillahi ta'ala. Meraih ridhonya Allah Azza wa Jal. Meraih pahala. Dan supaya orang tadi diberi ilmu. mendapatkan taufik minallah, paham agama. Itu lebih baik daripada humurun na'am, harta yang begitu mahal, begitu besar. Ya, emang saya rasakan berat ujiannya, ya kan. Saya harus dilawan itu. Harus dilawan itu, ya kan. Ya, biasa skala-skala tabligh akbar gitu ya. Terus diundang Ustaz. Monggo Ustaz. Taklim Ustaz di tempat saya Ustaz. Zen, monggo. Bayangannya iki Ustaz kok apa ya kan Jawa Timur ge. Ngarep iki Mas. Pak. Apa? Sing teko iki to, Pak. Lah ya ini Ustaz. Ya aku dengannya untuk mereka tuh. Teman tuh, Pak. Loh iya, Ustaz. Kok ngomong aku, Pak? Kan saya sampaikan Ustaz, di tempat saya. Kalau tak pikir tempat itu, Pak. Tapi kan ngundang sak Jawa Timur, ngono, Pak. Hati-hati, godaannya besar, ya. Ya Allah, besar. Ikhlaskan niat, ikhlaskan niat. Nabi kita Muhammad SAW, satu orang diajari. Gharib lagi. Orang jauh lagi diajari. Barakallahu fikum. Kalau masyaikhna, para ulama'una terdahulu luar biasa semangat mereka. Yang kita dengar, karena kita memang di sana belajarnya ya. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Itu luar biasa semangatnya mengajarkan ilmu ya. Semangatnya luar biasa. Perintisan dakwahnya beliau di sana luar biasa. Seorang alim besar pada masanya. Itu taklim di musala kampungnya. Musolanya paling separuhnya masjid antum ini. Saya saat ini mungkin ada yang mikir-mikir kata yang jajalan itu ya apa ya? Mikir-mikir mau nggak diundang ke sini nih? Itu separuhnya, cili. Si masjid antum cuma dari apa namanya teploan-teploan dinding dari apa namanya lempung dari biasa cara berikutnya, masya Allah, luar biasa semangatnya, luar biasa semangatnya. Hari insya Allah ini menyemangati kita semua para dai. Duh, sudah masuk tuh? Ya sudah, adzan dulu sana. Teruskan lagi setelah adzan. Dari barakallahu fikum, kita selesaikan ada beberapa asar yang tersisa pada bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Yahya. Yahya, ada yang mengatakan Yahya bin Bukair. Yahya bin Yahya bin Bukair An-Naisaburi. Ada yang mengatakan Yahya bin Ma'in. Dua-duanya thiqah. Qala haddathana Waqi ibn Jarrah an Musa bin Dihqan. Musa bin Dihqan dhaif. Qala, beliau mengatakan ra'aitu ibn Umar, saya pernah melihat Ibnu Umar jalisan ala sarir arusin alaihi thiyabun humur. Aku pernah melihat Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, duduk di atas dipan pengantin. Sarir arus, dipan pengantin, ranjang pengantin. Beliau mengenakan baju berwarna merah. Tapi dhaif, dikarenakan ada rawi yang bernama Musa bin Dihqan, dia dhaif. Secara hukum tidak ada masalah. Kalau memang beliau adalah pengantinnya, atau memang diizinkan oleh sang pengantin tadi, karena pengantin, dewan pengantin itu haknya para pengantin kan gitu ya. Imam pengantin yang di atasnya majelis, atau orang yang diizinkan sama pengantin tadi, entah orang tuanya, atau familinya, atau siapa, atau diri kamu diizinkan untuk duduk di atas dipan pengantin tadi. Tentunya ya laki-laki ya, enggak ada perempuannya, para kawafikum. Menggunakan pakaian merah juga diperbolehkan secara syar'i. Wallahu a'lam bissawab. Arrahimahullahu ta'ala wa an abihi. Dan dari bapaknya. Ini Waqi meriwayatkan dari bapaknya. An Imran ibn Muslim qala, dari Imam bin Muslim yang mengatakan ra'aitu Anasan, saya pernah melihat Anas bin Malik jalisan ala saririn, duduk di atas dipan, wadhi'an ihda rijlaihi al-akhar, beliau meletakkan salah satu kakinya di atas yang lainnya. menangkring gitu ya, nangkring ya. Ini kaki kiri, ini kaki kanan di atas ini, nangkring gini. Ini kaki kanan, kiri begini, nangkring begini. Tergambar ya? Tergambar kan? Duduk, nah, duduk, nah, kakinya nah, satunya di sini gitu. Atau yang kiri dia sangkal gini. Nah gini, nangkring gitu. Diperbolehkan. Ketentuan yang paling utama adalah tidak nampak auratnya. Jadi harus menggunakan sarawil atau menggunakan pakaian panjang. Ketika dinaikkan satu kakinya, enggak nampak auratnya. Dan itu bukan kesombongan. Itu bukan sebuah kesombongan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Adakah? Yang berikutnya bab yang baru terkait dengan masalah ahkamun najwa, hukum berbisik-bisik dan yang berkaitan dengannya akan dikaji insyaallah pada kesempatan berikutnya. Walhamdulillah fi rabbil alamin.